everybody. My name is Stephanie. You can call me Mummy or Stephanie. Hey, this is a song about me. Okay, Mom, sing it. Siapa saja yang melihat pasti suka pada gadis kecilku. Pipi merah muda, hidung mancung, rambut berponi coklat matanya. That's me. Jika kamu melihatnya dan terpikat pada gadis kecilku, hati-hati kamu, dia takkan mudah tergoda bujuk rayu. Lucu banget.